menanti jawabanmu. Oh Dewi tumpuan hatiku, kini gerah tersisihkan jiwa, hanyalah setinta harapan dan melanda seluruh jiwa raga pun melanggar. Nun arah asmara telah membara, damai pun terasa kini semakin nyata. Oh sejagat manusia, melambaikan hasrat bunga meniti sapa. Oh sejagat manusia, melambaikan hasrat bunga meniti sapa. Dewi tumpuan hatiku, kini gerah tersisihkan jiwa, hanyalah setinta harapan dan melanda seluruh jiwa raga pun melangkah. Nun arah asmara telah membara, damai pun terasa kini semakin nyata. Oh sejagat manusia, melambaikan hasrat damba meniti sapa. Melambaikan hasrat damba meniti sapa.